Apa hukum khutbah berbahasa Arab dan bagaimana dengan keadaan jamaah yang mengeluarkan suara saat khutbah? Atas bimbingan jazakumullahu khairan. Nah, apa yang dialami oleh penanya ini sepertinya pernah juga saya mengalaminya. Ya, ternyata saya sedang memasuki masjidnya Islam Jamaah. Jadi ini sepertinya masjidnya Islam Jamaah, ya, yang sekarang dikenal dengan LDII. Nah, yang dikenal dengan LDII. Memang merupakan pendapat mereka mungkin, ya, saya sendiri belum pernah membaca bahwa mereka mengharuskan khutbah itu berbahasa Arab, walaupun sekedar membaca, ya. Walaupun sekedar membaca. Dan dalam masalah ini memang itu salah satu pendapat di kalangan para ulama, ya, yang menjadi permasalahan apa tujuan dari khutbah tersebut. Nah, apakah tujuan dari khutbah itu keadaannya seperti sholat yang keadaannya tauqifiyah, ya, keadaannya tauqifiyah sehingga diwajibkan berbahasa Arab seperti diwajibkannya sholat dengan berbahasa Arab sehingga khutbahnya pun berbahasa Arab, atau illah dari khutbah tersebut adalah al-wa'ad wa-tadhkir, memberikan nasihat dan peringatan kepada kaum muslimin, dan ini yang zahir sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam pada saat beliau berkhutbah, ya, ihmarrat wajnatah, itu memerah, ya, wajnah beliau. Wajnah itu bagian atas pipi, ya, menunjukkan bahwa beliau sangat tegas di dalam menyampaikan khutbah. Ka'annahu mundziru jaysh, seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan kepada sebuah pasukan. Lalu beliau pun memberikan nasihat-nasihatnya. Di antara yang beliau sebutkan adalah, ya, beliau mengatakan, fa inna khairul kalami kalamullah wa khaira al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Namun tujuan yang inti dari al-khutbah adalah al-wa'adhu wa-tadhkir. Ya, kalau di hadapan kita bukan orang-orang Arab, apakah tersampaikan khutbah itu dan isi dan kandungan khutbah tersebut? Sebab tujuan kita adalah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, kalaulah isi khutbah itu, ya, sama seperti sholat, tentu tidak bisa kemudian seorang itu, ya, bervariasi. Apa yang disebutkan di dalam khutbah, maka itulah yang diikuti. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itulah yang kita ikuti. Ternyata tidak. Inti dari khutbah adalah al-maw'idhah, memberikan nasihat. Nah, memberikan nasihat sehingga wallahu ta'ala alam, ya, diperbolehkan berkhutbah dengan selain bahasa Arab. Nah, sebab tujuannya adalah untuk memberikan peringatan pada para jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian dalam masalah mengucapkan salawat, ya, dianjurkan membaca salawat ketika mendengarkan nama Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tidak dianjurkan mengucapkannya secara berjamaah dengan suara serentak. Namun masing-masing bersalawat mendengarkan nama Rasulullah alaihi salatu wassalam.